bagaimanakah seandainya kita jual makanan atau minuman? Ditanya resep atau bahan-bahan dari makanan minuman tersebut, bolehkah kita menyembunyikannya? Kalau itu boleh, itu kan bukan terkait dengan menyembunyikan aib ya. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah bab menyembunyikan aib yang semestinya diterangkan. Kalau menyembunyikan resep, nah itu haknya kita. Kalau resep diberitahukan ke orang lain, sudah bubar kita. Ya. Jadi yang dimaksud adalah menyembunyikan aib dan yang sejenisnya yang semestinya itu diungkapkan ketika jual beli. Ya. Terus kalau menyembunyikan modal, kita belinya berapa? Boleh apa enggak ya? Boleh juga. Enggak mesti oh saya belinya sekian. Ya itu kamu baik sekali kalau mau nyerong oh saya modalnya ini kitab modalnya 20 ribu. Saya beli 20 ribu. Silakan kamu mau beli berapa? Oh baik sekali kamu berarti. Ya. Ini enggak harus ya. Saya beli berapa enggak harus saya katakan. Yang penting kita jual itu dengan harga yang wajar, tidak ada penipuan. Ya, saya beli berapa? Nah, itu tidak mesti ya penjual tahu.